Ustaz, saya accident baru ni dan saya claim insurans, kurnia insurans. Saya dapat RM24,000 Ustaz. Soalan saya, boleh tak saya guna duit itu untuk buat umrah? Saya terlena sangat nak pergi. Sebab saya takut tak sempat pergi atau saya takut tak mampu nak kumpul duit lain Ustaz. Silakan. Apabila insurans itu halal dan harus di sisi syarak, maka halallah apa hak dia terima. Tujuan duit insurans ini adalah untuk dibelanjakan oleh orang yang mencarum dalam insurans dan tidak disyaratkan apa-apa seperti duit, setengah-setengah duit dia buat syarat. Duit ini, bantuan ini, pinjaman ini hanya untuk buat kedai atau untuk menanang, macam kerajaan buat pinjaman untuk pekebun. Nak untuk beli bajok, mesin bajok, tiba-tiba dia buat beli kereta, potong sagar, itu baru salah. Jadi bila kita dah dapat duit insurans kita, kata ulama-ulama, kita boleh buat apa saja yang tidak salah pada agama. Cuma kalau insurans kita tu halal, maka alhamdulillah molek kita buat umrah haji dan seumpamanya. Wallahu a'lam.